Hei, coba lihat kasih yang ini polisi. Di jalan ngirup udara kotor. Jalan baik-baik dicurigai lagi. Polisi, polisi. Pada orang baik datang cari perampok. Hei, coba. Di kantor kalian dimarah-marahi sekomandannya. Siap salah komandan. Ditembak di pantatnya. Siap salah komandan. Siap salah. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi. Bodoh memang tahu kenapa kau tidak lawan. Apa mau dilawan Nadia Kapolres? Iya toh, ini kasih muka-muka susah semua ini kasih. Coba dia. Enak tong itu kalau pulang suamimu kau sayang-sayangi. Kau masakan-masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan sekali seminggu lah. Ya. Paling tidak ketika kau terima gajinya, kau telpon itu suamimu. Pak, jangkit makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan tak untuk kita, Pak. Tanam maki, spesial hari ini. Salam sayang. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bu. Itu suami polisi kalau dapat SMS begitu, nak kasih lihat langsung Satpol PP. Nak bilang itu polisi, lihat kau ini istriku, bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung, tapi kau lihat, bos. Istriku ini. Pada SMS itu. Paling kita SMS, Pak. Jangan lupa singgah beli gas.